Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihdada bihudah, amma ba'd. Ma'ashir al-muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermajlis di majalisul ilm. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 atau ayat sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 dari surat Al-Muzammil. Dan insyaallah taala kita akan melengkapi penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala pada ayat-ayat yang telah kita baca. Kata beliau rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan ayat yang ke-5, beliau mengatakan, "Thumma dzakara al-hikmata fi amrihi biqiyamil lail." Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu hikmah perintah Allah untuk menegakkan atau menjalankan qiyamul lail di malam hari. Faqala, Allah nyatakan, inna nashi'atal layli ay as-salah fihi ba'dan naum hiya ashaddu wata'a wa aqwamu kila. Sesungguhnya bangun setelah tidur, bangun di malam hari untuk melaksanakan salat sesudah tidur, hiya ashaddu wata'a wa aqwamu kila, lebih mengena bacaan pada saat itu dan lebih besar pengaruhnya. Ai aqrabu ila tahsil maqsudil Qur'an. Diharapkan pada waktu itu lebih besar kemungkinan terwujud dan tercapainya maksud daripada Al-Quran, karena posisi konsentrasi kita saat bangun tidur betul-betul sempurna, ya, seperti mesin yang di refresh kembali. Hanibidina azani Allahu wa iyakum. Yatawata'u 'ala al-Qur'an al-qalba wal lisan. Yang pada saat itu diharapkan bacaan Al-Qur'an kita lahir dan batin. Hati dan lisannya sama-sama membaca Al-Qur'an. Wa taqillu syawaghil. Dan memang pada saat itu yang namanya kesibukan itu hampir minim dikerjakan karena belum saatnya beraktivitas, ya, bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir itu belum masuk agenda rutinitas harian. Wa yafhamu ma yaqul wa yastaqimu lahu amruhu. Sehingga orang yang membaca Al-Quran pada waktu itu bisa memahami apa yang dia baca dan diharapkan dengan itu istiqamah ya, menjadi lebih baik keadaan dirinya. Wa hadza bi khilafin nahar fa innahu la yahsulu bihi hadzal maqsud. Kondisi yang semacam ini berbeda kalau di siang hari. Walaupun kondisinya sama-sama sholat, taruhlah sholat duha. Ya, sholat duha kita kerjakan 2 rakaat. Setelah sholat sempatkan waktu baca Quran. Fa innahu la yahsulu bihi hadzal maqsud. Apa yang bisa diperoleh seorang hamba pada bacaan Qur'annya di sepertiga malam terakhir tidak dia jumpai saat duha. Ya. Mungkin dia enggak ada aktivitas dalam keadaan tidak dalam artian tidak ada agenda lagi free. Ya. Duha hari Ahad misalnya, enggak ada kegiatan kerja atau yang sejenisnya, lagi kosong, tenang di rumah, sholat duha. Setelah sholat duha kemudian dia baca Al-Quran, dianya free, tetapi handphonenya khanifidina azani allahu wa iyakum seringkalinya tetap akan berdering dan itu mengganggu konsentrasi. Ya, awalnya notifikasi aplikasi-aplikasi bawaan, lanjut Tokopedia, lanjut Shopee. Ya, kalau dia punya dagangan di Shopee, ya, wah ini jangan-jangan customer, itu sudah membuat konsentrasinya terganggu. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Belum lagi kalau temannya, sahabatnya, keluarganya yang menghubungi, karena memang jam-jam itu jam-jam aktif sekalipun saat libur. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Beda kalau sepertiga malam terakhir, insyaallah untuk notifikasi aplikasi belum bunyi jam segitu. Ya, normalnya orang semua pada tidur, enggak ada notifikasi tengah malam atau mungkin sepertiga malam terakhir. Ya. Kalau tengah malam mungkin masih ada. Ya, midnight sale biasanya. Nah, ini kalau sepertiga malam terakhir sudah enggak ada. Jadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Notifikasi enggak ada, yang menghubungi juga enggak ada. Sekalipun ada orang mau menghubungi jam-jam tersebut, mikir 100 kali. Ya kan? Karena bukan jam untuk dihubungi. Kecuali kepada kondisi-kondisi yang sangat darurat. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Intinya, apa yang didapatkan oleh seorang hamba ketika membaca Al-Quran pada malam hari jauh berbeda saat dia lakukan amalan yang sama di siang hari. Walihada qala, oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-7, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari sibuk dengan rutinitasmu yang panjang. Ai taraddudan fi hawaijika wa ma'ashika. Engkau bolak-balik mengurusi hajatmu dan kebutuhan hidupmu, karena memang itu waktu-waktu aktif. Ya, sebagai pekerja itu jam-jam aktif dalam pekerjaannya, entah itu pedagang, ya, nelayan dan seterusnya. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Yujibu ishtighal al-qalbi wa adam tafarrughihi at-tafarrugh at-tam. Rutinitas dan kesibukan di siang hari otomatis mengganggu konsentrasi yang menjadikan pikiran kita tidak bisa sepenuhnya tadabbur Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu yang terbaik dalam membaca Al-Quran, yaitu malam hari menjelang subuh, sepertiga malam terakhir. Kalau kita punya waktu dan punya kekuatan dimulai dari pertengahan malam, ya, tafadhal, sudah bisa dimulai. Tapi kalau waktu enggak punya terlalu banyak, kekuatan juga enggak terlalu kuat, ya, maka bisa diundur sedikit sampai sepertiga malam terakhir. Wadhkur isma rabbik syamilun li anwa'i dzikri kulliha, dan berzikirlah, sebutlah nama Rabbmu. Perintah ini, kata Sa'di rahimahullah, mencakup semua jenis zikir yang ada. Watabattal ilaihi tabtila, dan fokuslah engkau dalam beribadah kepada Allah saat itu. Ai inqati' ilallahi ta'ala, pusatkan perhatianmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal inqita' ilallah wal inabati ilaihi huwal infisal bil qalbi 'anil khalaiki. Karena yang namanya memusatkan perhatian kepada Allah, kembali ke jalan Allah, ini memisahkan hati kita dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala saat beribadah. Jadi ketika Allah memperingatkan atau memerintahkan kita, qumil laila illa qalilah, bangunlah di waktu malam walaupun sebentar, nisfahu awingkus minhu qalilah, pada pertengahan malam, atau kurangi, undur kalau memang enggak mampu sepertiga malam terakhir, au zid alaihi, kalau mampu tambah waktunya, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan setartil tartilnya. Ketika Allah memerintahkan untuk qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an pada waktu itu, kita diperintahkan untuk betul-betul konsentrasi penuh, menghilangkan keterkaitan kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, muskilah pikiran karena kerjaan, pikiran karena hutang piutang, pikiran karena ada clash dengan teman atau dengan pasangan, ya, semua dihilangkan sejenak saat qiyamul lail. Wal ittisaf bi mahabbatillah wa kulli ma yaqrubu ilaihi wa yudni min ridahu, dan berusaha menghiasi diri dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud kata watabattal ilaihi tabtila. Allah meminta kita menyempurnakan qiyamul lail. Tidak main-main, tidak asal-asalan bangunnya karena Allah, bukan karena pertandingan bola. Ya, murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika qiyamul lail, Allah menuntut kita tabattal ilaihi tabtila, betul-betul pusatkan perhatian kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lupakan sejenak semua urusan-urusan duniawi kita dan berikan yang terbaik yang Allah inginkan pada malam itu. Ya, ittisaf bimahabbatillah, menghiasi diri dengan apa yang Allah cintai. Ya, saat berdoa misalnya, Allah sangat suka kalau ketika hamba ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lengkapi adab-adab dalam berdoa. Berdoa dalam keadaan suci, menghadap ke arah kiblat, kemudian menengadahkan, mengangkat kedua tangannya. Ya, optimis ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, husnudzan, berbaik sangka ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil Allah dengan asma'ul husna sesuai dengan kebutuhan yang kita minta dalam doa kita. Itu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Maka ketika berdoa pada saat itu, sempurnakan hal-hal yang Allah cintai saat kita berdoa. Ketika qiyamul lail juga sama, walaupun kita tidak bisa dalam rakaat yang banyak, Ya, rakaat yang paling minimal sekalipun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berikan untuk Allah Subhanahu wa taala salat yang terbaik yang kita mampu. Keikhlasannya upayakan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang lihat. Ya, enggak ada yang lihat. Partner bisnis kita enggak tahu. Guru kita enggak tahu, murid kita juga enggak tahu, karena posisinya umumnya manusia lelap dalam tidur. Keikhlasannya dijaga. Kemudian pelaksanaan salatnya semaksimal mungkin sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tumaknina, kekhusyuan, berikan seluruhnya yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah Subhanahu wa taala Rabb timur dan barat. Wa hadza ismu jinsin yashmal al masyariq wal magharib kullaha. فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. Kalimat ini kata Sa'di rahimahullah adalah isim jenis mencakup semua yang diliputi oleh arah timur dan arah barat seluruhnya. Ya, ketika Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabb arah timur dan barat, maka semua yang dijangkau dan diliputi oleh arah timur dan arah barat milik Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْأَنْوَارِ, dan segala sesuatu yang mengandung cahaya pada wilayah-wilayah tersebut. وَمَا هِيَ مَصْلَحَةٌ لَهُ, yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan untuk hamba-hambanya. مِنَ الْعَالَمِ الْعَلَوِ وَالسَّفَلِ, baik yang di langit maupun yang di bumi. Maka dialah Allah, Rabb segala sesuatu, penciptanya dan pengatur segala urusan makhluk-makhluknya. La ilaha illahu ay la ma'buda illa wajhahul a'la alladhi yastahiqu ay yukhassa bil mahabbati wat ta'dhim wal ijlali wat takrim. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang berhak untuk dicintai dengan tulus, untuk diagungkan, untuk dimuliakan oleh hamba-hambanya dengan sepenuh hati mereka. Walihada qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang ke-9 di akhir ayat, Allah menyatakan fattakhidhu wakila, maka jadikan Allah sebagai wakil, ai hafizan wa mudabbiran li umurika kulliha, jadikan Allah yang mengatur dan menjaga seluruh urusanmu. Tayyib. Kata Sa'di rahimahullah, falamma amarahu Allah bis salati khususan, ketika Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk salat malam secara khusus, wa bidzikri umuman, dan perintah untuk berzikir kepada Allah secara umum dengan semua cakupan jenis zikir. Wadzalika yahsulu lil 'abdi malakatun qawiyyatun fi tahammulil athqal. Orang yang menjaga qiyamul lail dan menjaga zikrullah akan memiliki jiwa yang kuat, yang mampu menghadapi perkara-perkara besar lagi berat. Ya. Yang menjaga sholat malamnya itu akan menjadi pribadi yang sangat tangguh. Lebih tangguh dari mukmin yang tidak menjaga sholat malam. Jiwanya itu lebih kuat menghadapi problem-problem yang besar dan berat. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu beragam bentuknya. Ada yang ringan, ya. Ujian dalam bentuk rugi dagangannya misalkan. Itu berat. Ya. Tentunya kadar beratnya ujian rugi dalam bisnis itu beragam, macam-macam kan gitu ya. Mungkin untuk pedagang kecil rugi 5 juta itu sangat besar buat mereka. Ada yang rugi 100 juta, 2M, 5M bahkan, puluhan M rugi. Kalau dia orang yang menjaga sholat malamnya, hal-hal yang semacam ini yang menurut kebanyakan umat manusia adalah perkara yang sangat besar dan berat kalau dipikul sendirian, mampu dihadapi dengan tenang. Walaupun tidak mudah, tapi dia bisa membawa hatinya untuk percaya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau mukmin tidak menjaga salat malam, itu jadinya mukmin yang melempem. Ya, kayak kerupuk yang kelamaan kena angin, sudah enggak renyah. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Boleh jadi dia punya mental-mental yang cemen. Gitu ya. Sudah cemen, cengeng. Kan gitu ya. Enggak tangguh, enggak kuat. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian cengeng. Ya. Padahal diharapkan seorang mukmin itu tangguh. Karena salah satu bagian dari keimanan, bahkan syatrul iman, separuh dari iman itu as-sabr, sabar. Ya. Ketika dia tidak menjaga qiyamul lailnya, boleh jadi ketangguhan dalam menghadapi perkara-perkara besar itu tidak dia miliki. Kemudian kata As-Sa'di, wa fi'liz tsaqil minal a'mal. Tidak hanya tangguh dalam menghadapi musibah-musibah besar, tapi juga dia memiliki hati, jiwa yang lapang, jiwa yang besar untuk menjalankan amalan yang butuh pengorbanan besar. Amalan-amalan besar bisa dia kerjakan kalau menjaga qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu sendiri berat, tidak mudah. Fadibidina azani Allah wa iyakum. Ketika dia sudah terbiasa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan keinginannya untuk menuntaskan waktu tidurnya, karena memang kondisi menghendaki demikian, tapi dia mampu mengatasi hal itu semua, itu semacam training, latihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan pengorbanan besar. Amarahu bis-sabri 'ala ma yaqulu fihi al-mu'aniduna lahu wa yasubbunahu wa yasubbuna ma jaa bihi wa ay yumdi 'ala amrillah la yasudduhu 'anhu saddun wa la yarudduhu raddun wa ayyahjurahum hajran jamila. Naam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam pada ayat yang ke-10 untuk bersabar. Allah berfirman, wasbir 'ala ma yaqulun, dan sabarlah wahai Nabi menghadapi ucapan orang-orang Quraisy. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan hajar yang baik, dengan sikap yang baik. Kata Sa'di rahimahullah, amarahu bisabri ala ma yaqulu fihi almu'aniduna lahu. Allah perintahkan rasulnya sabar menghadapi ucapan para penentang dakwah beliau. Wa yasubbunahu, yang biasa mencaci maki beliau. Jadi kalau dicaci, direndahkan, dimaki, dihina, sabar, enggak usah diladeni. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Dan itu berat. Ya, berat. Tidak semudah teori yang disampaikan. Saat ada orang yang mungkin menghina kita lantaran sunnah yang kita jalankan, ya terkadang terbawa emosi, tersurut emosi kita, apalagi kalau posisinya banyak pikiran. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Cari jodoh enggak dapat-dapat. Biaya kos-kosan nunggak, anak sakit, ya istri rewel. Biasanya kan anak yang rewel, istri yang sakit. Ini dibalik, anaknya sakit, istrinya rewel. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Sumpeknya luar biasa. Tahu-tahu ada yang menghina lantaran kita menjalankan sunnah, selesai. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Marah. Ya, Rasul diperintahkan oleh Allah sabar. Ya, jangan diladeni celotehan mereka. Rasul dihina dengan penghinaan yang luar biasa, merendahkan harkat dan martabat seorang nabi. Seorang nabi loh beliau. Dihina dengan julukan majnun, orang gila. Kita yang mengamalkan sunnah belum sampai tingkatan dikatai gila. Kan gitu ya. Paling hanya kambing, kan gitu ya. Ya kan? Mentok-mentoknya banjir. Ya. Sudah kambing banjir. Aman lah gitu ya. Masih ringan. Rasul yang mengatai gila enggak cukup satu orang. Ya. Semua Quraisy yang membenci dakwah beliau dari kalangan kaum musyrikin sepakat memberikan julukan kepada beliau sebagai orang gila. Satu, berat. Ya, sak kampung ibaratnya semua menuduh beliau dengan gila. Sudah demikian berita dusta semacam ini disebarluaskan ke seluruh antero Arab. Muhammad Majnun. Ya. Kira-kira kalau kita di posisi Rasul, sanggup enggak untuk diem? Gitu ya. Dibilang gila, emosi. Satu orang saja yang lagi duduk di warung kopi misalnya, kita lewat dipanggil dengan orang gila, selesai. Pilihannya kalau enggak besok dia masuk kuburan, masuk UGD. Kan gitu ya. Ya kan? Satu orang. Bayangkan kalau satu kampung. Bayangkan kalau itu diviralkan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Masuk channel YouTube atau medsos dan semisalnya, gak tahan kita dengan yang semacam itu. Rasul diminta untuk diem, ya, sabar dengan ucapan-ucapan bodoh yang dilakukan oleh kaum. Gak cukup satu loh, ditambah lagi kadzab, pendusta, ya, ditambah lagi sahir, tukang sihir. Ya, lengkap sudah. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan Rasul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yasubbuna ma jaa bihi, sabarlah terhadap tindakan kaummu yang mencela syariat yang engkau bawa. Jadi beliau secara pribadi dihinakan, secara syariat yang beliau dakwahkan juga dihina. Padahal yang beliau sampaikan ini sebuah kebenaran. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa ayyumdi ala amrillah. Rasul diperintahkan untuk tetap menjalankan dan melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yasudduhu anhu saddun. Jangan sampai ada yang menghalangi beliau, jangan sampai ada orang yang menghina membuat beliau terhenti dari dakwah. Wa ayyahjurahum hajran jamila. Allah perintahkan Rasulnya untuk menghajar, meninggalkan perbuatan bodoh yang dilakukan oleh kaumnya dengan cara yang baik. Wa huwal hajru haitsu iktadatil maslahah, yaitu meninggalkan kaumnya ketika memang dirasa bisa menimbulkan kebaikan. Al hajru alladhi la adiyata fih, yaitu hajar yang tidak ada unsur mengganggu seorang pun dari hajar tersebut. Fayuqabiluhum bil hajri wal i'radi anhum wa an aqwalihim allati tu'dhihi wa amarahu bijidalihim billati hiya ahsan. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyikapi cacian dan makian dari kaumnya dengan bersikap masa bodoh. Ya, enggak usah dikubris, khanibidina azani Allah wa iyakum. Walaupun memang ucapan-ucapan tadi menyakiti hatimu. Secara pribadi Rasul sakit hati. Dan itu manusiawi. Yang kita mungkin tidak tahan dengan ujian tersebut. Tapi Rasul tidak sedikit pun, tidak sekalipun membalas celotehan kaumnya. Ya, ketika beliau berdakwah kemudian diiringi oleh Abu Lahab, ketika Rasul mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat, dari belakang Abu Lahab mengatakan la tusaddiquhu fa inna ibna akhi hadza majnun kadzdzab. Kata Abu Lahab di belakang Rasul, jangan kamu percaya anak ini. Karena Abu Lahab lebih tua, posisi sebagai paman kan gitu ya. Jangan kamu percaya pemuda ini. Ini putra saudaraku, keponakanku ini sudah gila, jadi tukang sihir, sahirun majnun. Ini belajar sihir, hasilnya gila, jadinya seperti ini. Ya. Rasul enggak kemudian berbalik arah mengatakan, "Ndak, kamu yang bohong." Ndak, sama sekali. Wala marrah. Tidak pernah Rasul membalas ucapan pamannya yang terus mengikuti kemanapun beliau pada awal kali dakwah jahriyah, secara terang-terangan berdakwah di hadapan orang-orang Quraisy, diikuti oleh Abu Lahab, dan selalu didustakan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam dengan makian, tuduhan dusta. Rasul diamkan itu semua karena Allah yang memerintahkan wahjuruhum hajran jamila, dianggap angin lalu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam, wa amarahu bijidalihim billati hiya ahsan. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk berdialog kepada kaumnya dengan dialog yang ilmiah. Gitu ya. Dialog yang ilmiah. Enggak dikubris tuduhan-tuduhan kaumnya. Rasul enggak pernah meluruskan tuduhan kalian yang mengatakan aku gila, yang mengatakan aku tukang sihir, yang mengatakan demikian-demikian, itu semua salah, diklarifikasi. Enggak. Ya. Yang Rasul sampaikan ada, yang Rasul tawarkan kepada mereka dialog ilmiah. Ya, dialog ilmiah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Diajak berpikir kaumnya. Mayarzuqukum minas sama. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menciptakan matahari? Fasayakulun Allah. Kaumnya akan mengatakan Allah. Ya. Karena memang mereka tahu rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki. Mereka juga minta rizki kepada Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Sudah biasa untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ketika mereka diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Fa anna tusharun. Dari mana kalian kok bisa seolah-olah kena sihir? Enggak bisa memahami. Kalau sudah tahu Allah yang menciptakan kalian, kenapa enggak beribadah kepada Allah? Kalau kalian yakin Allah yang memberikan rezeki, kenapa enggak minta hanya kepada Allah? Kenapa harus ada Uzza, Mana, Hubal, ya, Lata yang menjadi berhala-berhala yang kalian minta, padahal kalian tahu mereka tidak bisa memberikan manfaat maupun mudharat. Rasul hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang Quraisy dengan dialog ilmiah. Ya. Selain daripada itu, Rasul tidak pernah menanggapi cacian ataupun tindakan-tindakan dari kaumnya yang sekalipun menyakiti hati beliau. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ini sabar yang luar biasa berat, ujian yang luar biasa dahsyat, mampu dilalui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salah satu rahasianya, Rasul menjaga qiyamul lail. Kalau kita merasa sebagai sosok mukmin yang kurang sabar, pendek sumbunya, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, ya, enggak bisa mengatur moodnya, khanifidina azani Allah wa iyakum, jalankan terapi dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan menjaga qiyamul lail. Efeknya itu akan terasa kalau dijaga terus menerus. Enggak cukup sekali. Ya, setelah disampaikan, setelah mendengar kajian ini, kemudian dijalankan, kemudian komplain. Pekan depan komplain. Ustaz, mana? Saya masih ngamuan. Saya enggak bisa mengontrol emosi saya. Katanya bisa menjadikan mukmin yang tangguh menghadapi problem-problem besar. Ya, saya problem kecil keok. Urusan-urusan remeh, receh, ngamuk. Gimana Ustaz? Bapak sudah berapa lama qiyamul lail? Udah lama Ustaz, bertahun-tahun. Setiap malam? Enggak. Setiap Ramadan? Enggak juga. Berapa kali? Ya, 2 kali lah Ustaz. Atau 3 kali. Ya, enggak ngefek Pak kalau cuma 3 kali. Ya. Efek yang diinginkan dan efek yang dijanjikan dari qiyamul lail, di samping terus menerus, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bangunnya untuk mengingat Allah, bukan untuk nguji kebenaran ucapan ustaz. Kan gitu ya. Untuk mengingat Allah, satu. Ya. Nomor duanya, tabattal ilaihi tabtila. Fokuskan diri kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang bangun masya Allah mengingat Allah tapi pikirannya enggak konsen untuk qiyamul lail, salat malamnya kurang lebih ya sama kayak salat-salat yang lain, yang enggak ada kekhusyuan, enggak ada tadabbur sama sekali. Ya. Apalagi kalau masih ngantuk, kan bidina azani Allahu wa iyakum, takbir bingung. Ini sudah baca Al-Fatihah atau belum ini? Padahal tinggal ruku, kan bidina azani Allahu wa iyakum. Akhirnya Al-Fatihah lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini model agama hadza, kemudian komplain. Mana katanya bisa mengendalikan dan mengontrol emosi? Yang salah bukan qiyamul lailnya, yang salah diri kita. Kan bidina azani Allahu wa iyakum. Karena apa yang dijanjikan itu paten dari Allah Subhanahu wa taala, bisa didapatkan kalau terpenuhi syarat dan ketentuannya. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang menjaga qiyamul lail sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar, kita coba sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.